Wah, pancen repot ya. Dia konco situ, liane lenger-lenger, ngelamun, gano kaya ini. Karpu isi enom sih, untuk bergas ngelumin karpu ini. Ayo segini aja, susah-susah. Ayo, wis melo aku ayo melaku-melaku. Belum gak? Yo, wis ayo. Cak, cak, min, kon gelem melo aku. Dino minggu, cak, melaku-melaku. Iseng-iseng timbang anggur, mubeng-mubeng. Sopo ngerti bakale oleh rezeki. Cak, cak, min, kene opo menengai. Wong ga api cak, koyo ngono. Alam dunyo macem-macem kahanane. Ojo susah ati digawe dewe. Wis, wis, wis. Ojo nangis prawan ayu lak gak kurang. Yo cayo jok dipikir sing wis ilang. Wis, wis, wis. Ojo nangis ayo dolen ambek aku. Yo cayo delek padange atimu. Oh, aku ngene lak enak kok. Penuh liane ngelamun kaya aku ini lho. Sik nom-noman akre rekreasi pikiran padang. Cak, cak, min, kene opo meneng ae. Cak, jatakan dan capi, cak ngulik, temen. Kaya ngono, alam dunyo macem-macem kahanane. Ojo susah, ati digawe dewe. Wis, wis, wis. Ojo nangis prawan ayu lak gak kurang. Yo cayo ojo dipikir sing wis ilang. Wis, wis, wis. Ojo nangis ayo dolen nambe aku. Yo cayo telek padangi atimu. Wis nek padha mule. Kok meneh aja nglamun ae lho, aku iki sebel karo ngamu. Wis sampe meneh ya. Meneh tenono, kira-kira jam 11 ngono. Pokoke ana isu baru abang wis iku aku. Ya. Yen tenono